Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Usikum fa iyaya nafsi bi taqwallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ikhwani al-a'izza rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa hadir di dalam majelis ilmu di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, terutama sekali di dalam memahami ilmu-ilmu yang kita peroleh pada kajian kita pada saat ini. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada saat ini adalah mengenal 7 perintah harian Rasulullah. Sab'atu awamir yaumiyah minar rasuli sallallahu alaihi wasallam. 7 instruksi Nabi setiap hari yang mesti dilakukan oleh seorang mukmin. Sebagian kajian ini sudah pernah dibahas atas permintaan pengurus. Materi ini diminta untuk dikaji lebih lanjut agar para jamaah, para hadirin bisa memahami 7 perintah harian itu yang disampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. 7 perintah harian yang ada pada kita pada saat ini itu berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad wal Baihaqi wal Bazzar wa Tabrani, dan hadis ini berderajat hadis sahih sebagaimana yang disampaikan di dalam kitab Silsilah As-Sahihah lil Albani. Nah, hadis ini dibawakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. An Abi Dzarrin qal amarani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in. An Abi Dzarrin qal, dari Abi Dzar berkata, amarani khalili baginda Rasul telah memerintahkan kepadaku dengan 7 hal. Amaroni bihubbil masakin waddunuwi minhum. Yang pertama adalah baginda Rasul telah memerintahkan kepadaku untuk mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Waddunuwi minhu. Yang kedua, wa amarani an angdura ila man huwa duni wala angdura ila man huwa fauqi. Dan aku diperintahkan untuk melihat, aku diperintahkan untuk melihat kepada siapa yang berada di bawahku. wala angdura ila man huwa fauqi, dan aku tidak melihat kepada siapa yang berada di atasku, tentunya dalam hal dunia. Wa amarani an asila rahima wa in adbar, atau wa in adbarta. Aku diperintahkan oleh baginda Rasul untuk tetap menyambung silaturahmi sekalipun orang tersebut membelakangi kalian. Wa amaroni alla as'ala ahadan syai'an. Yang berikutnya adalah aku diperintahkan oleh baginda Rasul untuk tidak meminta-minta kepada seorang pun dengan apapun. Wa amaroni an akula bil haqqi wa in kana murran. Aku diperintahkan untuk berkata yang baik, berkata yang benar, walaupun itu pahit. Wa amaroni alla akhafa fillahi laumatalaim. Dan aku diperintahkan untuk tidak takut terhadap cercaan apapun ketika menegakkan hukum Allah. Wa amaroni an uksiro min qawli la haula wala quwata illa billah. Dan aku diperintahkan untuk memperbanyak perkataan la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan tiada upaya kecuali hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahunna min kanzin tahtal arsy. Sesungguhnya kalimat tersebut adalah termasuk apa yang ada di bawah arsy. Rawahu Ahmad wal Baihaqi wal Bazzar. Abu Dzar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan aku dengan 7 perintah. Yang pertama, ia memerintahkan aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Yang kedua, ia memerintahkan aku untuk melihat ke bawah dan tidak melihat ke atas dalam hal dunia. Yang ketiga, ia memerintahkan aku menyambung silaturahmi walaupun orang itu membelakangimu. Yang keempat, ia memerintahkan aku untuk tidak meminta-minta apapun kepada seseorang. Dan yang kelima, ia perintahkan aku berkata benar walaupun kebenaran itu pahit. Yang keenam, ia memerintahkan aku untuk tidak takut pada celaan apa yang mencela karena melaksanakan perintah Allah. Dan yang ketujuh, ia memerintahkan aku memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah, karena sesungguhnya ucapan itu termasuk perbendaharaan di bawah arsy surganya Allah. Hadis riwayat Ahmad, Baihaqi dan Bazzar dan Tabrani, disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal terlebih dahulu siapa pembawa hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang diperintahkan kepada hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dibawa oleh Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi yang pada kehidupan kesehariannya kita kenal sebagai manusia yang sangat bersahaja sekali, manusia yang sangat simpel kehidupannya, dalam bahasa lain adalah tidak neko-neko. Kemudian pada suatu saat ada sebuah peristiwa besar yang dialami oleh beliau. Yang pertama adalah ketika setelah mendengar kebenaran datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar Al-Ghifari ini berdiri di sekitar Ka'bah yang pada saat itu tentu masih dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Kemudian beliau mendakwahkan agama dan mendakwahkan kebenaran dengan secara terang-terangan. Tentu keadaan seperti itu spontan mereka kemudian melakukan pencederaan terhadap Abu Dzar Al-Ghifari, menurunkan dan memukulinya, yang pada akhirnya beliau pun juga kesakitan. Ketika sakitnya sudah habis, ya, sudah terasa sakitnya sudah hilang, kembali lagi dia naik dan menerangkan kebenaran itu kepada orang lain. Luar biasa. Terus begitu juga diturunkan kembali dan dipukuli kembali, sampai datang seseorang yang kemudian mengenali bahwa orang ini adalah dari Bani Al-Ghifari. Ketika dikenal bahwa dia dari Bani Al-Ghifari, di mana rute perdagangan itu selalu dilewati di kawasan tersebut, maka kemudian sahabat ini kemudian terselamatkan oleh keadaan tersebut, di mana beliau kemudian menjadi dikhawatirkan akan keluarganya dan baninya, sukunya itu akan melakukan pembalasan di saat orang-orang Quraisy ini melakukan perjalanan perdagangan yang pasti melewati kawasan tersebut. Ini juga menjadi catatan buat kita bahwa pembackup di dalam dakwah seperti yang dialami oleh Abu Dzar Al-Ghifari, walaupun hanya sekedar keturunan dari sebuah keluarga tertentu, suku tertentu, ataupun posisi tertentu, dalam kehidupan dakwah ini menjadi sangat penting untuk tetap kita miliki. Jadi gunakan semaksimal mungkin posisi yang kita miliki itu untuk menegakkan dakwah. Gunakan semaksimal mungkin kebesaran keluarga kita. Mungkin ada di kalangan antum yang dikenal dengan orang yang berdarah biru misalkan, keturunan orang-orang yang ningrat, maka posisi ini digunakan untuk menegakkan agama itu karena itu sangat dibutuhkan. Orang juga kemudian menjadi sungkan dengan dakwah yang kita lakukan ketika dakwah itu diserukan oleh orang-orang yang telah tercukupkan kekayaannya dibanding dengan orang-orang yang berdakwah yang barangkali untuk mencukupi kehidupan harinya saja itu tidak cukup. Itu lain ungkapan mengajak berinfak, mengajak berinfak, wa angfiku fi sabilillah. Kalimat-kalimat infak itu diajakkan kalau yang mengajak itu orang yang berkecukupan dan memahami agama ini, jauh lebih didengar oleh orang lain ketimbang orang yang mengajak itu tidak memiliki bargaining position. Istilahnya dalam bahasa saat ini dikenal dengan bargaining position, yaitu posisi yang menjadi bargaining bagi seseorang di dalam dakwah ini. Nah, ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah potret dari dakwah yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari ini, dan kemudian karena baninya itu memiliki posisi yang sangat baik di tengah perjalanan untuk dalam perdagangan, maka kemudian termanfaatkan dengan baik, dia terlindungi oleh baninya, oleh sukunya, walaupun sukunya tentu pada saat itu belum berislam. Tapi orang dengan kesukuannya itu orang melakukan pembelaan. Jadi walaupun belum sepaham dengan kita, Tapi kedaerahan itu menentukan sekali bila kita berada di satu kawasan tertentu. Seorang petinggi berada di satu tempat dan dia satu daerah dengan kita, maka orang seperti ini bisa dimanfaatkan untuk membackup dakwah yang kita lakukan. Karena dia memiliki bargaining position yang cukup tinggi di tengah-tengah masyarakat. Maka jangan diabaikan posisi tersebut. Kalau ternyata ditakdirkan sebagai orang yang lahir di kalangan darah biru, ningrat, lahir di kalangan orang-orang yang memiliki keleluasaan harta, lahir di kalangan orang-orang yang kemudian dia menjadi pembesar, menjadi orang-orang yang disegani di tengah masyarakatnya, maka itulah yang dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan dakwah yang kita lakukan. Maka ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah, kita coba bahas sedikit kalimat tersebut, ya, kalimat tersebut sebelum kita membahas. Hanya ada dua saja yang akan kita bahas, tapi kita akan memulai dari nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah yang keberapa ini, Pak? Perintah harian tadi, yaitu wa amaroni an aqula bil haqqi wa in kana murran. Aku diperintahkan untuk berkata yang benar, berkata yang benar, wa in kana murran, walaupun perkataan itu, walaupun kebenaran itu adalah pahit. Berikutnya, wa amaroni alla akhafa fillahi laumatalaim. Dan aku diperintahkan oleh Allah, oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk tidak takut dalam jalan Allah ini terhadap cercaan apapun, selama masih tetap berada di bawah kebenaran. Nah, ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, potret inilah yang sesungguhnya diabadikan, yang hadis itu kemudian diperintahkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari yang dengan kegigihannya melaksanakan dakwah tadi, tidak kenal resiko, ya, tidak kenal resiko, tidak kenal pula kemudian apa ini adanya penentang-penentang dakwah, ya, tidak kenal pula terhadap mereka-mereka yang menghadang terhadap gerakan dakwahnya. Buktinya setiap kali diturunkan, dipukuli, dia naik lagi, dipukuli, dia naik lagi, dan yang lain. Itu pertanda bahwa Abu Dzar Al-Ghifari ini memberikan pelajaran kepada kita, ya, untuk tidak tunduk, ya, tunduk kepada siapapun dalam berdakwah ini, ya, dalam berdakwah ini, karena sudah menjadi kelaziman. Ya. Bisa dibuka pada surat Al-An'am, surat Al-An'am ayat 112. Mari kita lihat. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami telah jadikan setiap nabi yang membawa terhadap kebenaran, nabi yang membawa dakwahnya, secara otomatis begitu juga mereka yang pengikutnya yang membawakan bendera dakwah ini di depan orang lain, di hadapan umatnya, di hadapan rakyatnya, maka pada hadapan kita itu terdapat musuh, terdapat musuh yang menghadang. Aduan syayatinal insi wal jinni. Musuhnya itu dari jenis jin dan manusia. Musuhnya itu dari jenis jin dan manusia. Nah, ini yang harus dikenali oleh kita semua, ya. Yang tentu mereka dengan lawan-lawan kita ini dengan program-program yang mereka miliki akan melancarkan serangan balik terhadap para pelaku dakwah. Akan melakukan tindakan-tindakan baik persuasif maupun represif, ya. Persuasif maupun represif yang itu pasti berlaku terhadap kita semua. Yang tindakan persuasif maupun represif itu diabadikan pula oleh Allah pada surat Al-Isra ayat 73. Pasti, hampir-hampir saja kalian akan mendapatkan jebakan. Jebakan yang pertama, wa ingkadu layaftinunaka anilladzi awhayna ilaika litaftari alaina ghairah. Hampir-hampir saja, ya, mereka ini menjebak kamu dengan fitnah. Menjebak kamu dengan fitnah yang tentu fitnah ini bentuknya tidak dalam bentuk kekasaran, lunak-lunak. Bila upaya untuk menghentikan ini bisa dilakukan dengan hal yang lunak, memberikan umpan-umpan yang lunak, jebakan-jebakan yang lunak, perangkap-perangkap yang bisa memperdaya, mungkin harta, mungkin wanita, mungkin fasilitas, mungkin yang lain, dan kita sudah tunduk, maka tidak perlu dilanjutkan pada fase-fase berikutnya. Tidak perlu menghadapi para pelaku dakwah ini dengan cara represif. Yang represif itu diabadikan oleh Allah, ya, pada ayat 76-nya. 73 itu persuasif, mendekatinya, kemudian menggalang, ya, melakukan deradikalisasi. Jadi harus dipahami dari konteks dakwah, gerakan deradikalisasi itu adalah gerakan untuk memperlemah, ya, memperlemah ketahanan seorang dai di dalam bersikap dan memiliki militansi dengan agamanya. Nah, bentuk deradikalisasi itu bisa saja deradikalisasi pemikirannya, deradikalisasi dengan kita diberikan bantuan-bantuan tertentu, kelihatannya diumpankan, ya. Diumpankan, kelihatannya ini adalah mengenakkan, tapi sesungguhnya sedang melakukan pendekatan yang memungkinkan kita ini bisa kemudian tidak menjadi radikal kembali. Dan fitnah itu kini sedang melanda kepada sebagian saudara-saudara kita di negeri ini. Dan kita harus merasa perhatian sekali bahwa gerakan ini pasti ada, karena ini diabadikan oleh Allah. Pada surat Al-Isra ayat 73 itu mengingatkan demikian. Apa tujuannya dari, ya, tujuannya dari iftitan ini tadi, menjebak dengan yang lunak ini? Jawabannya ada di dalam ayat berikutnya, ya. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaika litaftari 'alaina ghairah. Hampir-hampir saja mereka menjebakmu, ya, dengan bentuk fitnah yang lunak, litaftari 'alaina ghairah, agar engkau mencari dan engkau berubah mencari yang lain selain dari yang telah kami wahyukan, mencari alternatif yang lain, itu keinginannya. Wa idzal latakhuduka khalila, yang dengan itu engkau kemudian menjadi muslim yang dianggap bisa bermitra dengan kekafiran tersebut. Atau yang biasa disebutkan oleh RAN Corporation, itu adalah ada satu strategi yang dimainkan di tengah negeri kaum muslimin, itu adalah building muslim moderate networking, membangun apa ini muslim moderate, jaringan muslim moderate. Itu yang sedang menjadi bidikannya. Dari mereka ini nanti pemikiran-pemikiran itu dihembuskan. Dari mereka ini nanti deradikalisasi dilakukan. Nah, ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah, tidak kalah pentingnya bila gerakan ini tidak memungkinkan, maka bisa saja gerakan represif pada ayat 76-nya itu berlaku untuk kita semua. Berlaku untuk kita semua. Yang kalau berbicara tentang represif di dalam terhadap dakwah ini, maka yang diabadikan di dalam Al-Quran itu bisa kita lihat pada ayat 30 dari surat Al-Anfal. Mari kita lihat. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Menjebak dengan bentuk istifzaz pada ayat 76 dari surat Al-Isra tadi, penjabarannya ada pada surat Al-Anfal ayat 30 ini. Menjebak dengan bentuk represif kepada kita itu bisa dilakukan dengan tiga bentuk yang kita kenal ini di dalam surat Al-Anfal ayat 30. Dan ini berlaku semenjak nabi-nabi sebelumnya, berlaku semenjak Nabi Muhammad, dan berlaku pula kepada umatnya Muhammad. Dan ini sebuah kelaziman. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Ketika mereka berlaku makar kepadamu dari orang-orang kafir, liyusbituka aw yaqtuluka, liyusbituk untuk menahan kamu atau memenjarakan kamu, menahan kamu atau memenjarakan kamu, au yaktuluk atau membunuh kamu, au yukhrijuk atau mengusir kamu. Tiga itu salah satu di antaranya biasa berlaku terhadap para pelaku dakwah. Ditahan, dipenjarakan, atau dibunuh, atau diusir. Ya, diusir. Kira-kira yang di sini pada berani enggak nih? Ya? Atau mulai mundur, kok bahaya banget ini. Kalau begitu enggak usah dakwah gitu ya. Enggak usah apa ini? Dakwah, karena ternyata tantangan kita tidak kecil. Ya, tantangan kita tidak kecil. Mungkin kita tidak ditahan, mungkin tidak dipenjarakan. Tapi sikap untuk kita ini dibunuh bisa jadi. Mungkin tidak dibunuh nyawanya, tapi dibunuh karakternya. Ya. Yang kemudian dikenal dengan karakter assassination. Ya. Bahwa ustaz ini adalah gembongnya teroris. Itu cara membunuh apa ini? Karakter di tengah masyarakat. Sehingga orang itu kemudian umat pobi terhadap ustadz-ustadz tertentu, padahal mereka pembawa kebenaran, dan itu bisa berlaku. Maka kalau yang nyalinya sempit gitu ya, sejak sekarang saja mundur saja, karena ini biasa saja berlaku di kita, biasa saja. Tapi mereka-mereka yang kemudian nyalinya kecil, itu bisa saja terjadi seperti di dalam surat Al-Maidah ayat 52 nya. Surat Al-Maidah ayat 52. Ya. Yang di dalam hatinya itu ada sakit, ya, ada sakit. Fatharal ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim naksa antusibana da'irah. Maaf, ada yang membawa Quran terjemah enggak? Coba dibaca akhir. Iya. Fatharal ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim. Kalian akan dapati orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit, masih berpenyakit. Ketika ada benturan dakwah seperti ini, ya, benturan dakwah seperti ini, itu bisa-bisa saja berlaku seperti dalam ayat ini. Yusari'una fi, bergegas mereka menempel kepada kekafiran itu, menempel kepada lawan-lawannya itu. Yusari'una fihim. Kenapa? Nakhsha an tusibana da'irah. Kami khawatir, kami takut kalau kami tertimpa musibah. Kami takut tertimpa risiko yang bisa kita hadapi. Atau kalau tidak melakukan seperti ini, maka mulai ucapannya itu mulai blunder. Tahu enggak? Kalau orang Jawa namanya mulai pelo, ya. Le ngomong itu mulai apa nih kok? Pelo, ya. Kebenarannya yang dipesankan oleh Nabi tadi, ya. Wa amarani an aqula bil haqqi wa in kanal haqqu murran. Aku diperintahkan untuk mengatakan yang benar walaupun benar itu adalah pahit. Itu kemudian lama-lama mulai pleto, pleto nggih, tahu pleto ya. Pleto itu kalau apa ini paku dipukul itu kemudian apa ini meleot, ya meleot bengkok gitu ya. Nah, semestinya filosofi dai yang tangguh itu ketika ada tekanan, ada pressure seperti paku baja itu, Pak. Dies. Begitu, yang terjadi apa? Menancap. Semakin sulit untuk dicabut apa tidak? Sulit untuk dicabut karena justru inilah yang membuktikan bahwa kebenaran dakwahnya itu adalah benar. Kebenaran dakwahnya itu adalah benar. Ketika orang-orang kafir, agen-agen kekafiran itu mulai kegerahan dengan dakwah Anda, maka ketahuilah dakwah Anda itu mulai benar. Nah, ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya yang punya hatinya itu ada penyakit gitu ya. Itu kemudian kalau tidak menempel ke mereka gitu ya. Tergadekan akidahnya ya, tergadekan akidahnya maupun yang lainnya bisa saja dengan pola yang lain. Tadi ngomongnya itu sudah tidak mulai cetok. Ibaratnya itu kemudian lidah niku sudah seperti dipotong gitu. Sehingga sudah orang-orang Jawa suka menyebut namanya cedal. Ngomongnya itu sudah tidak apa nih jelas lagi ya. Jadi kalau ngomong halal itu nganggu rok, halal ram begitu jadinya. Jadi nganggu campuran apa itu? Ya halal tapi ada campuran apa ini? Haram gitu ya. Halal tapi ada campuran. Jadi dibutuhkan di dalam gerakan dakwah ini adalah konsistensi, ya. Konsistensi di dalam kebenaran, ya. Kebenaran dengan memperhitungkan risiko yang berlaku terhadap kita semua, ya. Dengan memperhitungkan risiko yang berlaku terhadap kita semua, kita tidak perlu melawan risiko. Ya, melawan risiko tidak perlu harus kemudian menantang risiko karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tatamannau liqa'al adu, jangan berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Fa idalakukum apabila bertemu dengan mereka nanti, mereka bertemu dengan kalian, fasbiru wasbutu wadhkurullaha katsiran. Bersabarlah Anda di tempat tersebut, tetap kokohlah Anda di prinsip tersebut, dan berzikirlah kepada Allah yang banyak. Karena itu menjadi modal aspek ruhiyah yang dimiliki oleh seorang apa ini, dai di dalam apa ini, membawakan agamanya. Nah, maka dalam hal manajemen risiko dalam hal ini, maka di dalam kaidah kalimatnya tadi, ya, kaidah kalimatnya itu adalah bentuknya demikian. Wa amaroni an aku labil haki. Ya. Perhatikan betul-betul. Ya. Dan aku diperintahkan untuk berkata yang benar, berkata yang benar, walaupun itu pahit. Ya, walaupun itu pahit. Saya pengen bertanya, yang pahit itu caranya atau kebenarannya, Pak? Saya ulang, yang pahit itu caranya atau kebenarannya? Ya, bisa dilihat di dalam konteks bahasa di sini, ya, itu adalah kalimat yang asli adalah wa amaroni an aku labil haki wa ingkanal haku murran, ya, wa ingkanal haku murran. Di sini nggak ditulis, ya, di hadis Nabi ini tidak ditulis, ya. Nah, itu bahasa kelas tinggi, jadi kita tahu walaupun kebenaran itu pahit. Jadi yang pahit apanya? Kebenarannya, bukan caranya, ya, bukan caranya. Kalau kita sudah berupaya dengan cara-cara yang memungkinkan menghindari risiko, dengan tetap konsistensi di dalam kepribadian yang kita miliki, juga tetap mendapatkan risiko, itulah kita untuk tidak takut dengan cercaan apapun. Maka kaidah ini harus dipakai oleh kita. Jadi saya ulang, yang menjadi pahit itu adalah kebenarannya. Metodenya diserahkan sepenuhnya kepada kita semua. Diserahkan. Tetap seperti halnya saya menganalogkan ketika kita meminum pil. Pil itu pahit apa tidak, Pak? Dan semua kita kalau minum pil itu sadar bahwa itu bisa memperbaiki sakit yang ada di mana? Sakit yang ada di tubuh kita. Sakit yang ada di tubuh kita. Nah, maka kemudian walaupun pahit, tetap kita apa nih? Tetap kita minum. Nah, pasti di kalangan kita itu jenisnya meminum pil pahit tadi itu ragamnya macam-macam. Gitu ya. Ada yang jarang minum pil itu apa nih? Dilebokke nggon apa kae? Gedang gitu. Terus dilek gitu supaya tidak melewati apa ini rasa pahitnya gitu ya. Karena dia yakin bahwa pahitnya nanti akan apa ini menyembuhkan. Jadi metodenya itu mau pakai gedang, mau dilek ngeten mawon, mau di apa ini, mau pakai air atau pakai nasi, urusan kita. Ya, urusan kita. Nah, inilah yang kemudian diabadikan, ya, diabadikan di dalam bentuk-bentuk apa ini, kebenaran itu harus dijalankan, dakwah itu dikenal dengan dijalankan dengan penuh dengan hikmah, ya, dijalankan penuh dengan hikmah. Saya bawakan kepada antum semua, judul bukunya adalah Al-Hikmah fi Da'wah Ilallah. Ya. Ini menarik untuk kita bahas lebih jauh. Ya. Bagaimana hikmah di dalam dakwah ini? Atau bahasa sederhananya, bijak di dalam dakwah gitu ya. Bijak di dalam dakwah itu bukan menghindari risiko, bukan takut apa ini risiko, tapi dia ya, melakukan manajemen risiko ya. Manajemen apa ini risiko, agar dakwah ini tersampaikan ya, agar dakwah ini sampai di tujuannya ya, tanpa harus dengan mengabaikan risiko-risiko yang tidak berarti pada kita. Nah, kita lihat apa pengertian ya, pengertian hikmah yang ada di dalam beberapa tafsir. Pengertian hikmah di dalam beberapa tafsir ya. Kita lihat dulu tahapan penyampaian kebenaran yang dibenarkan di dalam Al-Quran itu ada fase-fasenya seperti ini. Tahapannya pertama, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ya, pada surat An-Nahl ayat 125 ya, 126 127 itu adalah dengan penuh hikmah. Yang kedua adalah al-mau'idzatul hasanah. Al-mau'idzatul hasanah, dengan mau'idzah, dengan nasihat. Nasihatnya pun juga ada taqyidnya, yaitu yang baik, dengan memberi nasihat yang baik. Atau tahap yang ketiga, tahap yang ketiga adalah al-jidal billati hiya ahsan, yaitu membantah ya, membantah mereka ya, pemikirannya, cara pandangnya itu dibantah dengan cara yang baik ya, dengan cara yang baik pula. Jadi membantah pun juga harus dengan cara yang baik, semuanya. Semuanya pakai ahsan, ahsan, ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati. Hasanati. Wadadilhum billati hiya ahsan. Dan yang keempat, bila ketiga hal ini, proses ini sudah dilakukan dan juga tidak mempan juga, barangkali harus menggunakan bahasa yang lain. Bahasa yang lain yang kemudian dikenal dengan bahasa tubuh, atau mungkin bahasa, maaf, bahasa senjata. Kalau ternyata tidak, bahasa kekuasaan, bahasa tangan, karena untuk mencegah kemungkaran itu bisa jadi tidak bisa mempan kecuali dengan bahasa tersebut. Al-fi'lu raddi lidzalim, sebuah tindakan untuk menghalau terhadap kedzaliman ya, menghalau terhadap kedzaliman ya. Itu diabadikan di dalam surat An-Nahl ayat 125 sampai 128 ya. Ya, nanti dibaca lebih jauh ya, karena ayat ini sangat penting menjadi dasar di dalam membawakan kebenaran. Kebenaran itu pahit, tapi di dalam membawakan tidak harus berpahit-pahit. Ya, tidak harus berpahit-pahit. Ya. Kalau masih bisa nyaman, secara umum orang itu adalah sukanya adalah yang tidak pahit. Semua kita itu lebih senang yang manis daripada yang pahit. Itu sudah pasti. Ya. Kalau kita kemudian suka yang pahit-pahit, itu yang mengloro gula wae, karena apa ini, supaya gulanya tidak apa ini naik gitu ya. Tapi aslinya itu enggak suka gitu ya. Enggak suka. Nah, ikhwafillah, coba kita pertajam ya. Pertajam dalam memaknai membantah dengan cara yang baik itu diabadikan pada surat Al-Ankabut ayat 46. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Ya. Janganlah kalian berjidal membantah ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik, ya. Illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu, kecuali bila mereka berlaku dolim minhum, dari kalangan mereka ini. Lain persoalan kalau perlakuan dolim itu sudah menginjak harkat kita, entah nyawa kita, entah darah kita, entah harta kita, ya, entah harga diri kita, ya, berlaku dolim terhadap semua itu, maka bisa saja berlaku ayat surat Al-Hajj ayat 22, udhina lilladzina yuqataluna bi'annahum dulimu, karena ini melawan kedoliman, ya, melawan terhadap apa ini? Diizinkan kata Allah untuk melawan kepada mereka karena mereka menganiaya atau mendolimi kalian. Lain persoalan. Maka illal ladzina zalamu, kecuali yang berlaku zalim. Nah, berikutnya wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Nah, masih bisa dilakukan tindakan seperti ini, silakan. Apabila katakan kepada mereka amanna, kami beriman kepada kamanna billadzi unzila ilaina, kami telah beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada kami dan telah diturunkan kepada kalian, wa ilahuna wa ilahukum wahid, Tuhanmu dan Tuhanku ini, Tuhan kami dan Tuhan kalian itu adalah satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua berserah diri kepadanya. Ya, coba kita lihat bagaimana meluruskan arti hikmah agar kita tidak sembarangan ketika mendudukkan dalam dakwah ini sebagai bentuk di dalam bijak di dalam berdakwah atau hikmah di dalam berdakwah. Menurut kitab ini yang sudah kita ambil, sudah kita sadur, pengertian yang pertama tentang hikmah itu artinya adalah as-sunnah. Hikmah itu artinya adalah sunnah. Seperti yang diabadikan di dalam surat Al-Ahzab ayat 34. Surat Al-Ahzab ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dzkurna ma yutsla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira, dan sebutkan apa yang dibaca fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian wahai istri-istri Nabi, dari ayat-ayat Allah wal hikmah, dan hikmah. Maka hikmah di sini karena tidak ada kalimat yang lain yang disebutkan di dalam rumahnya para istri Nabi tadi kecuali Quran ataupun hadis Nabi, maka hikmah di sini itu artinya adalah sunnah. Bagaimana cara mendudukkan? Menurut kaidahnya adalah ketika kalimat hikmah itu bersanding dengan kata ayat atau bersanding dengan kata kitab, maka hikmah di situ artinya adalah sunnah. Itu artinya adalah sunnah. Setiap ayat yang ada kata-kata hikmah yang di situ bersanding dengan kata-kata ayat-ayat atau bersanding dengan kata-kata kitab, maka itu artinya adalah hikmah. Innallaha kana latifan khabira, sesungguhnya Allah maha latif, ya, maha lembut, khabir, dan maha mengetahui, ya, Ini dipentingkan untuk kita semua. Nah, namun ada pengertian yang lain yang bisa kita ambil, pengertian hikmah itu, selain itu artinya sunnah. Maka bila hikmah itu berdiri sendiri, tidak dikaitkan dengan ayat ataupun kitab, maka bisa jadi itu pengertiannya seperti yang ada di bahasan ini. Khawatir tidak muncul. Ya, hikmah menurut Fathul Bari, Fathul Bari itu adalah syarah dari kitab Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu memberikan pengertiannya tentang hikmah ini adalah ketepatan dalam memahami, menyikapi sesuatu yang bukan melalui jalur kemenabian, yang bukan melalui jalur kenabian. Kalau jalur kenabian tadi namanya apa? Sunnah. Nah, sekarang mensikapi, ya, mensikapi dengan tepat, memahami dengan tepat, ya, dalam segala sesuatu yang bukan dari jalur Nabi, maka itu adalah hikmah. Jadi di tengah arus global seperti sekarang ini, ya, maka dituntut oleh kita untuk berlaku hikmah. Kita tidak boleh untuk berlaku secara serampangan dengan mudah reaktif. Tahu mudah reaktif ya? Mudah tersulut. Ya. Karena memang konspirasi musuh itu salah satunya, cara konspirasi itu bukan hanya deradikalisasi, tapi salah satu caranya adalah radikalisasi. Ya. Radikalisasi. Saya ulang. Ini penting kalimat ini ya. Jadi caranya musuh itu bukan hanya lewat deradikalisasi, tapi bagi aktivis-aktivis yang tidak memungkinkan dilakukan radikalisasi, justru didorong untuk melakukan apa ini? Tindakan radikal yang tidak tepat momennya, tidak tepat waktunya. Kalau dalam bahasa Jawa, mboten tepat sangate. Sangate niku mboten apa niku? Tepat. Itu kemudian bisa saja dalam dakwah ini bisa jadi kontraproduktif. Kontraproduktif lantaran gerakan itu tidak apa ini? Tidak diperhitungkan ketepatannya di dalam memahami, dalam mensikapinya. Maka kita perlu mencontoh Rasul di dalam bersikap itu selalu tidak reaktif. Selalu tidak reaktif. Tapi kalau apa ini? Membutuhkan reaksi yang cepat dan memungkinkan karena pasukan sudah ada dan memungkinkan diperhitungkannya menang, seperti di dalam menghalau pelaku apa ini, kejahatan terhadap pelecehan jilbab di pasar Bani Qainuqa, langsung dikirim reaktif Rasulullah, dikirim pasukan untuk menyerbu tempat tersebut karena telah menghinakan satu di antara wanita muslim dengan menjincang jilbabnya itu, kemudian ketika bergerak itu naik ke atas jilbabnya dan kemudian terbuka auratnya. Ya. Itu oleh Rasulullah langsung dikirim ke tempat tersebut pasukan untuk menghalau. Ya. Ini reaktif. Tapi juga ada yang kira-kira Rasulullah juga melakukan yang tidak reaktif. Ya, tidak apa ini? Reaktif. Ketika Sumayyah, keluarga Amr bin Yasir, keluarga Yasir, begitu juga Yasir, begitu juga Amr bin Yasir dan satu keluarga itu, kemudian Sumayyah dibantai, kemudian dikenal dengan awwalu syahidati fil Islam, yang kemudian dikenal sebagai wanita yang syahid pertama kali di dalam Islam, itu namanya Sumayyah. Kemudian Yasir juga dibunuh gitu ya. Itu ketika mensikapi terhadap pembunuhan sahabatnya ini dan begitu pembunuhannya sangat keji, ya, Rasul karena memperhitungkan keadaan-keadaan tertentu, dia kemudian berlaku tepatnya mensikapi keadaan itu adalah dia sekedar menyutkapkan pembelaan atau yang dikenal dalam bahasa kita itu bela sungkawa, yang dengan menyebut sabran ala yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai ahlu Yasir dengan ujian ini tadi. Fa inna mau'idakumul jannah. Sesungguhnya tempat kamu di surga. Tempat kamu di surga. Tidak sesaat itu untuk melakukan pembalasan. Bisa jadi salah satu perhitungannya karena tidak memungkinkan untuk dilawan pada saat itu. Maka bisa jadi ditundakan. Maka yang terjadi ya, pada tahun ke-8 dari hijrahnya Nabi ya, jadi sejak saat pembantian itu Rasul sudah mulai menyusun kekuatan, menyusun barisan, mengirim pasukan ya. Bukan diam-diam saja, bukan kemudian tidak melakukan apa-apa. Lah itu namanya pasrah, pasrah dengan keadaan. Tapi kalau yang dilakukan oleh Rasul ini mulai menyusun kekuatan, mengirim sahabatnya ke Madinah, kemudian membentuk komunitas di sana, membuat kekuatan di tempat tersebut, sampai pada tahun ke-8 dari hijrahnya Nabi bisa kembali lagi ke mana? Mekah, yang dikenal dengan Fathu Mekah, yang kemudian orang-orang yang tadinya melawan terhadap dakwah Nabi bisa ditundukkan, bisa ditundukkan. Ini kira-kira demikian. Jadi menundakan sebuah tindakan itu sebuah sikap hikmah, sebuah sikap bijak ya. Tapi dengan catatan, apa langkah yang sedang Anda lakukan? Jadi ya pasrah dengan keadaan, tapi juga tidak melakukan apa-apa, tidak mengkader anaknya untuk menjadi calon-calon mujahid di masa mendatang, malah keporo anaknya dilebokin kon mungkin SMP kafir, tidak jelas arahnya, bisa jadi ini nggak berpikir ke masa mendatang ya. Tidak menyiapkan segepok harta untuk menyongsong bahwa kita akan punya masalah yang sama di masa mendatang. Ini kan penyakitnya kita itu ketika menghadapi musuh itu kemudian kita pasrah dan kemudian pasrah keadaan. Maksimal yang kita lakukan itu, mohon maaf ini, kalau tidak maaf demo, mengadakan aksi teatrikal itu yang orang kemudian mengibaratkan kalau sedang disakiti oleh Yahudi, atau mengirim barang bekas, itu biasanya pakaian bekas gitu ya, pakaian bekas ya, atau mungkin ya maksimal ngirim dungo gitu ya, ngirim dungo. Itu yang terjadi semuanya tanpa melakukan penataan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang penuh dengan hikmah. Mungkin sekarang kita tidak bisa melawan, tapi untuk generasi kita ke depan harus dipersiapkan, harus bisa melawan kedoliman tersebut, harus ada yang bisa melawan terhadap mereka yang telah menghalangi dakwah ini. Saat ini tidak, mungkin saat ini ditundakan, tapi harus punya perencanaan. Jangan kemudian ganti generasi, anak kita nanti juga dianiaya juga, cucu kita dianiaya juga, canggah kita dianiaya juga. Lah kapan kita menangnya? Karena kita tidak pernah menata hal-hal yang demikian. Nah, Ibnu Mangdur menyebutkan ya, orang yang hikmah itu adalah mengetahui perkara terbaik dengan ilmu terbaik ya. Mengetahui perkara terbaik dengan ilmu yang dia miliki. Raghib Al-Asfahani menyebutkan hikmah itu adalah ketepatan pengetahuan dan pemikiran sesuai kebenaran. Jadi ada kaidahnya, sesuai dengan kebenaran. Kebenaran itu letaknya di mana? Di Quran dan Sunnah. Jangan sampai kebijakannya itu berlawanan dengan Quran dan Sunnah. Seperti yang dilakukan sekelompok orang atas nama kebijakan dakwah, mereka bersekutu dengan kekafiran, berselingkuh dengan kekafiran, duduk bersama dengan mereka, duduk bersama dengan mereka yang telah apa ini melecehkan agama, melecehkan ayat-ayat Allah. Kepada mereka ini kata Allah, jangan duduk sama mereka. Itu bukan apa ini, bukan hikmah itu. Bukan bijaksana, tapi bijik sini dan bijik sana. Jadi bijik-bijikan gitu ya. Itu yang terjadi. Coba kita kedal satu ayat yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Diingatkan oleh Allah taala untuk tidak duduk bersama mereka yang menghina ataupun melecehkan ayat-ayat Allah. Jangan keliru peh, karena ada ruang untuk melakukan sikap yang bijak, sikap yang hikmah, kemudian kita seenaknya tidak. Hikmah itu harus bersesuaian, jangan berlawanan dengan ayat. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati Allah yukfaru biha wa yustahza'u biha. Dan sungguh kami telah menurunkan kepada kalian kitab ini yang bila mana diperdengarkan, engkau perdengarkan kepada mereka ayat-ayat Allah ini, mereka mengingkarinya dan mereka memperoloknya. Kalau strata yang di negeri kita ini terhadap ayat Allah, memperolok atau menolaknya? Memperolok atau menolaknya? Iya, kalau memperolok masih agak baik. Menolaknya ya, menghinanya juga ya, dengan bermunculan apa ini, kritik-kritik terhadap nas Al-Quran. Nas Al-Quran ini perlu ada edisi kritis, bayangkan ya. Jadi perlu ada Quran baru yang edisi apa ini, kritis, karena Quran yang lama ini berlawanan dengan kaidah-kaidah HAM menurut mereka, berlawanan dengan kaidah-kaidah pluralisme, berlawanan dengan kaidah liberalisme ya. Kata Allah, kalau ada orang yang kalau dibacakan ayat menghina, kalau atau memperolok, mengabaikan ayat-ayat Allah, fala taqudu ma'ahum, jangan kalian duduk bersama mereka sampai mereka bicara yang lain, itu baru boleh duduk. Tapi kalau kemudian masih memperolok ayat-ayat Allah ya, jadi masuk, maaf nih ya, sikap untuk masuk ke parlemen belum tentu disebut dalam menurut ayat ini, belum tentu itu perilaku apa ini, hikmah, perilaku apa ini, bijak. Bisa jadi kita diikutkan ya. Kenapa diikutkan? Karena kata Allah, bila engkau duduk menyetujui menyepakati ya, walaupun dengan keadaan terpaksa ya, bisa jadi kaidah ini berlaku, innakum idzam misluhum, kalian tidak lebih sama dengan mereka, podo wae ya, podo dengan yang kafir tadi, karena Anda juga menyetujui terhadap apa ini ya. Ada polanya, beberapa partai Islam itu menyetujui tapi dari balik tangan gitu ya, menyetujui dari balik meja gitu ya. Nah, kelihatannya nanti di depan meja ini, oh kami menolak, tapi nanti ya apa boleh buat, kami kalah. Nah, jadinya begitu. Ya ada model-model yang seperti ini, enggak hikmah, seperti itu enggak hikmah. Ya. Kita harus pahami betul bahwa hikmah itu harus bersesuaian dengan syariat. Jangan melanggar ayat ya. Ayat telah menetapkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Tidak boleh menjadikan loyalitas kita ini mengurusi urusan-urusan penting kita, bitonahnya itu dari kalangan mereka, itu tidak diperkenankan. Ya. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali ke persoalan apa ini, hikmah tadi. Dalam tafsir Tabari, hikmah itu disebutkan pada surat Al-Baqarah, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah itu diberikan, kemampuan yang tadi, ketepatan memahami dan ketepatan bersikap itu diberikan kepada yang dikehendaki oleh Allah. Maka barang siapa yang diberi hikmah oleh Allah, maka dia adalah faqad utiya khairan katsira. Dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Ibnu Abbas radhiyallahu an itu menyebutkan maksudnya di situ apa? Ketika diberikan kefahaman Al-Qur'an dan pemahamannya, itu orang tersebut diberi hikmah. Diberikan Al-Qur'an dan berikut pemahamannya yang lurus, itu orang tersebut diberi hikmah. Mujahid menyebutkan ketepatan dalam ungkapan dan tindakan, itulah hikmah. Semua benar karena tidak ada yang bertentangan. Jadi pendapat yang diungkap-ungkapkan ini tadi, semuanya benar karena tidak ada yang bertentangan. Kalau disambungkan apa? Orang yang punya Quran, punya pemahaman yang lurus, tapi di dalam bersikap orang tersebut tepat di dalam mengambil langkahnya, di dalam ungkapannya juga tetap, tindakannya juga tepat gitu. Jangan kemudian tindakannya ini mengatasnamakan agama, mengatasnamakan dakwah, tapi kontraproduktif, bisa jadi merugikan umat Islam yang lebih besar, bisa jadi muncul kemungkaran dan kedoliman yang lebih besar. Maka kemudian bisa jadi kedoliman kecil tadi ditundakan untuk dilawan dulu, nanti dulu. Ini kaidah-kaidah yang bisa disebutkan. Menurut beliau ini, Sa'id Al-Qahtani, itu ungkapan tentang hikmah itu adalah ketepatan dalam ungkapan, tindakan dan keyakinan dengan meletakkan segala sesuatu pada posisi dengan teliti dan akurat. Ya, dengan teliti dan akurat. Nah, ini penting untuk kita lihatkan. Maka ada kaidah rukun untuk hikmah itu, kita harus memiliki tiga hal supaya kita itu betul hikmahnya, betul kebijakannya dan bijak di dalam bertindak. Itu harus didasarkan pada tiga rukun utama ini. Nah, inti buku ini itu berbicara tentang tiga ini. Apa ilmu yang harus dimiliki? Pertama adalah ilmu. Al-ilmu. Dengan model-model begini, kemudian jenengan mengikuti kursus-kursus ilmu agama yang selama ini ditinggalkan karena sibuk di dalam dunianya, di dalam sekolah yang lain, maka harus mulai mengikuti program-program khusus untuk mendapatkan apa ini, keilmuan, agar nanti ketika kita bertindak itu juga bijak di dalam mengambil sikap dan langkahnya gitu ya. Tidak gegabah, tidak gerusa-gerusu, tidak melakukan tindakan yang sporadis yang bisa mengkhawatirkan kepada kaum muslimin secara umum. Ini harus menjadi catatan buat kita. Nah, itu dipentingkannya harus ditambahi dengan ilmu. Terus setiap saat asupan ilmu ini, bahkan saya mengajak ngajinya jangan di sini saja. Tadi malam bisa ketemu dengan saya. Hari Selasa bisa ketemu saya di Penumpeng. Kemudian masih ketemu dengan ustadz-ustadz lain, masih ada radio-radio lain, itu harus dipertajam terus sampai memiliki keilmuan yang tinggi. Jangan ilmunya itu pas-pasan. Tahu pas-pasan ya? Pas-pasan itu kalau pas butuh, pas ada gitu. Jadi pas ini koyoke pase cocoke iki lho. Jadi tidak tepat cara menetapkan sesuatu dengan pakai ilmu pas-pasan. Ilmunya harus cukup. Harus cukup dengan menetapkan sesuatu. Yang kedua adalah al-ilmu, memiliki kedewasaan atau kematangan di dalam bertindak. Ya. Ada sikap yang kekanak-kanakan, sikap yang kekerdil-kerdilan, ya. Sikap yang tidak dewasa itu berlaku terhadap kita. Nah, sikap yang ketiga adalah al-anaz, yaitu kehati-hatian. Jadi ketika akan melangkah itu ada sekian perhitungan terhadap tindakan kita itu, apa dampak negatif, apa positifnya, apa negatifnya, kemudian ditimbang-timbang. Ya, ditimbang-timbang. Kalau ternyata di dalam tindakan itu lebih banyak madorotnya, ya, maka tindakan yang positif tadi, yang kita anggap sebagai positif itu, maka kemudian ditundakan terlebih dahulu. Begitu kata kaidah dari yang diungkapkan oleh fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, kalau mengambil sebuah kemaslahatan tapi akan menghadirkan mafsadah yang lebih besar, maka kemaslahatan kecil itu tidak diambil terlebih dahulu. Bila mana akan menghentikan kemungkaran kecil tapi malah nanti akan memunculkan kemungkaran yang besar, kata beliau, kemungkaran kecil itu dibiarkan hidup dulu agar kemungkaran besar tidak muncul. Nah, kaidah-kaidah seperti ini memang perlu terus disosialisasikan di dalam hikmah. Maka ada beberapa rambu-rambu di dalam hikmah ini. Saya baca acak saja karena waktu kita sudah habis. Memilih waktu dan kesempatan yang tepat itu adalah perhitungan-perhitungan. Meninggalkan perkara yang tidak menimbulkan efek negatif bila ditinggalkan karena khawatir timbulnya sebuah fitnah, atau suatu perkara bila ditinggalkan itu malah menimbulkan efek negatif. Maka itu perhitungan-perhitungannya demikian. Sentuhan hati dengan memaafkan pada situasi yang membolehkan untuk memaafkan, untuk membalas, padahal dia boleh untuk membalasnya itu boleh. Jadi memberi maaf di saat kita membalas saja boleh, apalagi memberi maaf di saat membalas sedang tidak boleh. Bersikap baik saat boleh bersikap buruk. Bersikap kita bersikap buruk itu boleh lantaran kita didolimi gitu ya, keras, bersikap kesat misalnya. Tapi kita kemudian memperhitungkan dengan sesuatu itu bersikap baik dulu gitu ya. Baik-baik dulu, tidak kelihatan dulu gitu ya. Sampai kemudian gerakan umat Islam itu jangan sampai ada yang di ijhad namanya ya. Karena ada teknik mereka ini, ada taswih, pengkaburan, ada tashkik, membikin keraguan. Yang ketiga itu ada namanya ijhad. Ijhad itu mengaborsi gerakan umat Islam agar tidak besar. Jadi mumpung ijak cilek itu dipitesi dulu. Ya, dimatikan dulu. Nah, antum jangan berperan untuk masih kecil itu ucuk-ucuk sudah dipitesi oleh lawan. Ya. Ini yang harus ditata dengan penuh hikmah. Berbaik sangka dengan mensikapi informasi sepihak secara adil. Itu harus dicek betul informasinya. Jangan kemudian setelah kita sikapi baik informasinya keliru. Maka kaidah-kaidah mimba di mata bayana lahu, setelah ceto welo-welo, setelah terang, setelah ada recheck terlebih dahulu baru kita mengambil. Jangan kemudian bersikap atau bertindak atau mensikapi terhadap seorang yang lain ternyata itu adalah terjadi pembelokan informasi. Ya, informasinya dibelokkan sehingga kita kemudian mengikuti informasi yang salah. Dan ini sedang terjadi banyak di kalangan aktivis ini gitu ya. Jadi kadang kita hanya dengar dari kawan, tidak mau tabayun, itu sudah bisa memvonis kawan yang lain yang sama-sama masih sholat, sama masih baik, itu dengan vonis-vonis yang tidak dibenarkan oleh Islam gitu ya. Kalau orangnya masih hidup tabayun saja. Kalau orangnya itu masih ada tabayun saja gitu ya. Kalau enggak cukup sumpah pocong toh, sisan. Gitu. Enggak cukup sisan, mubahalah. Tahu mubahalah ya? Mubahalah itu kemudian coba nanti siapa yang benar biar di kita yang salah nanti dilaknat oleh Allah. Kalau Anda tidak percaya dengan sumpahnya seorang muslim, ya dilakukan begitu. Daripada kita ini jadi berpecah belah karena kemudian kita ini dilakukan cara mengembuskan lawan itu melakukan pembusukan dengan informasi. Ya, itu kaidah konspirasi itu mesti berlaku demikian. Penyesatan informasi itu sudah menjadi kelaziman dalam ilmu intelijen agar kita ini jadi bingung dengan apa yang berlaku. Yang kelima, dai tidak boleh menyebut mat'u yang melakukan kesalahan bila koreksinya di depan umum. Ya, bila koreksinya di depan umum. Dengan catatan dia tidak bermain di tempat umum loh ya. Tapi kalau orang itu sudah mengobarkan diri dengan kesesatannya, maka supaya orang-orang kita tidak sesat, tidak salah menunjuk orang bahwa pandangan itu sesat, itu harus disebut namanya. Gitu ya. Misalkan kita mendapatkan fenomena di TV ya. Hajah Ratna Sarumpahit itu mendukung Lady Gaga, mendukung konser Lady Gaga, dan kemudian kami ini sudah haji, kami ini sudah, tapi dia dengan terang-terangan membela apa ini kesesatan ini, ya kita harus terangkan kepada umat ini bahwa itu cara pandang yang salah. Ini yang diungkapkan oleh tadi Sarumpahit itu tadi, itu harus disebutkan demikian. Nah, saya ingin menyebutkan terakhir dengan apa yang dilakukan. Jadi dalam hikmah itu juga apa hubungannya antara prinsip dengan hikmah, antara prinsip dengan hikmah itu diabadikan pada surat At-Taubah ayat 113, At-Taubah ayat 113 dan 114. Jadi sikap itu bisa kita contoh di dalam sikap Ibrahim, di mana pada ayat 113 itu larangan menurut Al-Quran bagi Nabi dan orang-orang mukmin untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik, walaupun itu kerabat dekat, walaupun kerabat dekat, itu prinsip, prinsip sesuatu yang tidak kita boleh hitam putih, Anda hitam, saya putih, tidak begitu, Anda biru, Anda enggak, prinsip itu ya es prinsip, tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh dirubah-rubah. Maka apa yang terjadi ketika sikap itu dipapak dibenturkan dengan sikapnya Ibrahim alaihissalam? Wa makana istighfaru Ibrahimu li abi, tidak ada lain permintaan ampun yang dimintakan ampun oleh Ibrahim untuk bapaknya, illa amauidatin wa'adaha, kecuali karena janji yang telah diucapkan untuk bapaknya itu. Sudah berjanji dan beliau mau memenuhi janji tersebut. Tapi apa boleh dikata, falamma tabayyana, falamma tabayyana, menurut tafsir yang lanjutannya itu nanti bisa dilihat karena waktunya begitu sempit, itu adalah tabayyana setelah lihat bapaknya itu meninggal, meninggal dan meninggal dalam kekafiran, tidak mengikuti milahnya Ibrahim, maka sikap Ibrahim tabarro'a minhu, berlepas diri dari bapaknya itu karena diketahui bahwa bapaknya itu adalah aduun lillah, musuhnya Allah. Jadi sikap inilah yang harus kita tiru. Nah, pada ayat ini diakhiri dengan kata-kata inna Ibrahima la'awwahun halim, sesungguhnya Ibrahim itu adalah la'awwahun halim, sikap seorang manusia yang sangat apa ini, santun dan memiliki kelembutan, santun memiliki kelembutan, bersikap santun memiliki kelembutan, tapi kemudian bersikap juga dengan cara yang apa ini, prinsipnya tetap dipegang, walaupun itu bapaknya, walaupun dia dianggap sebagai orang yang sangat santun, ya prinsipnya harus tetap dipegang. Ini harus dijadikan, sangat banyak sekali yang harus kita pelajari. Sudah habis waktunya, mohon maaf atas segala kekhilafan. Masih banyak pengertian tentang apa itu Allah, la awwahun halim, itu perlu kita pertajam dengan sangat jelas, perlu waktu-waktu ngaji yang lebih panjang, jangan cuma satu jam, karena ilmu untuk menetapkan hikmah itu perlu panjang. Terima kasih. Wa jazakumullahu khairal jazak. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.